Mitra Bisnis, investor Jepang mengeluh tentang aksi unjuk rasa buruh di Batam dan menyesalkan pemerintah yang membiarkan upah minimum naik begitu drastis. Sampai-sampai bulan lalu ada kejadian 3 manajer pabrik asal Jepang di Batam kabur pulang ke negaranya, meninggalkan 700 karyawan. Jepang sendiri merupakan investor terbesar ketiga di Batam setelah Singapura dan Malaysia. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Dan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi iklim usaha ini, Pak? Banyak, bukan hanya di Batam saja, di KBN, beberapa sudah, terutama yang footloose ya, yang footloose industry seperti sepatu, garment, kemudian juga beberapa industri lain yang pengeluaran terhadap tenaga kerjanya relatif besar. Ya, investor itu datang ke Indonesia karena apa sih? Karena upahnya masih kompetitif. Itu tidak lagi sekarang iklim usaha yang kondusif, perizinan yang friendly. Nah, ease of doing business di kita masih sangat buruk gitu. Jadi klasiknya adalah pasar kerja yang kondusif dan ease of doing business yang baik, kemudahan berbisnis gitu. Nah, kemudahan berbisnis di kita ini juga bermasalah. Jadi kita nomor 128 dari 160 negara gitu. Jadi buruk nomor 1 kan Singapura ya, terbaik kita nomor 128. Jadi ya bertubi-tubi lah gitu. Izinnya banyak, bayar pajak susah, keluar dari pelabuhan susah gitu kan. Jadi ya capek sebetulnya kita ngomongin begini terus ya. Nggak ada perubahan berarti gitu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.